السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwir Al-Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dibbugha Hafizahullahu Ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaganya. Kitab ini merupakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan untuk beliau rahmat yang luas. Membahas pembahasan tentang zakat, ya. Di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan pengertian zakat, lughatan wastilahan, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kita pun sudah sebutkan tentang tarikh tashri az-zakah, sejarah disyariatkannya zakat. Begitupun sudah kita bahas bahwa zakat itu adalah wajib ala kulli hurrin muslimin, atas setiap orang merdeka muslim. Tamma milkuhu ala nisab, kemudian dia sempurna kepemilikannya dan yang dimilikinya itu adalah di atas nisab. Haulan, dan disyaratkan ada yang namanya haul. Kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Walau malaka nisaban faqat, seandainya seseorang hanya memiliki nisab saja, dia hanya punya 20 dinar. Ya, 20 dinar. Itu kan nisab. Atau dia hanya punya 200 dirham. Ya. Walau malaka nisaban faqat, seandainya seseorang hanya memiliki nisab saja, wa alaihi min ad-daini misluhu, dan dia memiliki hutang yang sama dengan jumlah uang yang dia miliki yang sudah sampai nisab tersebut. Ya, dia punya uang 20 dinar tetapi di luar dia punya hutang dengan jumlah yang sama. Muncul pertanyaan, apakah tetap wajib zakat, ya? Banyak hari ini kaum muslimin misalnya, ya, dia melakukan, mereka melakukan transaksi, ya, secara syariah jual beli, apakah itu jual beli rumah misalnya atau mungkin jual beli kendaraan dengan cara mencicil. Banyak sekarang yang menggunakan apa namanya metode pembayaran syariah. Ya, perumahan misalnya langsung mencicil ke developernya. Ada banyak yang seperti itu. Ya, tentunya nilai rumahnya besar. entah itu mungkin 500 juta, 600 juta, atau 400 juta. Sedangkan dia harus mencicil hutang 500 juta misalnya. Dan uang yang dia pegang adalah senilai 20 dinar. Atau taruhlah kita ambil angka nilai, ambil nilai misalnya 85 gram emas. Atau 85 juta misalnya. Dia punya uang 85 juta, tapi dia punya hutang keluar itu di mana dia harus membayarnya dengan cara mencicil lebih besar dibandingkan total harta yang dia miliki berupa uang berbanding dengan apa kewajiban hutang yang harus dia bayarkan secara bertahap. Muncul pertanyaan, dalam kondisi ini apakah wajib zakat atau tidak? Dikatakan oleh beliau, lazimahu zakatun ma biyadih. Orang itu tetap wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada di tangannya. Orang itu tetap wajib mengeluarkan zakat ma biyadihi, ya, dari apa yang ada di tangannya. Waddainu la yamna'u al-wujub. Dan hutang itu tidak menolak adanya kewajiban, ya. Tidak menghalangi adanya kewajiban. Ya, kewajiban tetap kewajiban, dan dia punya hutang, ya tetap hutang yang harus dia bayarkan, tapi kewajiban syariat pun harus dia jalankan. Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala memberikan catatan terkait dengan poin yang baru saja kita bahas, bahwa siapa yang memiliki nisab kemudian dia memiliki hutang ke orang lain dengan jumlah yang sama dengan nisab itu, dia tetap wajib zakat. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, لِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ مِلْكٌ لَهُ. Karena harta yang ada di tangannya, ya milik dia. Karena harta yang ada di tangannya, milik dia. بِدَلِيلٍ أَنَّهُ يَنْفَذُ tasarrafahu fihi. Dengan dalil dia bisa menggunakan harta itu untuk apa yang dia inginkan. Dia bisa misalnya sedekahkan, dia bisa hibahkan, dia bisa belanjakan, dia bisa wakafkan. Itu milik dia. Maka karena itu milik dia dan itu sempurna kepemilikannya dan dia seorang muslim merdeka, apabila sudah haul karena ini sudah di atas nisab, tetap wajib zakat walaupun dia memiliki kewajiban hutang dengan jumlah yang sama ke orang lain. Dikatakan di sini, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, ولا تجب الزكاة إلا في المواشي. Tidak wajib zakat kecuali satu nih. Beliau akan menyebutkan jenis-jenis zakat. ولا تجب الزكاة إلا في المواشي. Tidak wajib zakat kecuali dalam jenis-jenis harta berikut ini. Satu, al-mawashi, yaitu ternak. Yang kedua, wama yuqatu minan nabat. Wama yuqatu minan nabat. Ya, apa-apa yang dijadikan sebagai makanan pokok. Ya, pertanian, misalnya seperti padi itu makanan pokok. Di beberapa daerah jagung, atau kalau di Arab ada yang namanya gandum, ada yang namanya kurma, dan lain sebagainya. Itu ada zakatnya. Begitupun az-zahab. Ya, az-zahab, emas, wal-fiddah, perak, wa'urudut tijarah, barang-barang perdagangan, wa ma yujadu minal ma'din war-rikaz, dan apa-apa yang didapatkan, baik itu berupa barang tambang, ataupun rikaz, yaitu harta temuan, ya, yang ditemukan dari dalam tanah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Ar-rikazu huwal malul madfunu al-mustakhraj. Rikaz adalah harta yang tertanam dalam tanah kemudian dikeluarkan. Walladhi 'alaihi 'ala'imun annahu min dafini ma qabla al-islam. Dan ada alamat bahwa harta itu adalah harta yang sudah tertimbun sebelum Islam. Ya, dan nanti akan ada rincian-rincian terkait dengan jenis-jenis zakat yang tadi. Ada zakat nanti peternakan, lalu ada zakat nanti pertanian, lalu ada zakat al-asman atau emas dan perak, ada juga nanti zakat barang-barang perdagangan, ada juga zakat terkait dengan barang tambang dan barang temuan. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wajib az-zakat fi 'ainil mal." Kewajiban zakat itu adalah sesuai dengan harta yang diwajibkan atasnya zakat. Artinya kalau zakat kambing dikeluarkan berupa kambing. Umumnya begitu. Hukum asalnya begitu. Zakat emas dan perak dikeluarkan berupa emas dan perak misalnya. Kalau sekarang uang dikeluarkan berupa uang. Atau zakat pertanian diberikan, dibayarkan, ya sesuai dengan apa yang kita tanam. Apakah gandum misalnya, ataukah padi dan lain sebagainya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi arba'ina syatan syatun. Di dalam 40 ekor domba, di sana ada kewajiban syah. Syatan syatun. Jadi kalau kita sudah punya 40 ekor domba, maka ada kewajiban yang harus kita tunaikan satu ekor domba. Artinya zakat dari domba adalah domba. Fadalla ala anna al-wajiba juz'un min nafsil mal. Hadis ini menunjukkan bahwa yang wajib kita keluarkan adalah jenis dari harta yang terkena zakat. Kalau hewan ya berupa hewan sejenis. Kalau pertanian ya yang kita tanam, ya. Lalu dikatakan walakin, akan tetapi lau akhraja min ghairihi jaza. Kalaupun seorang muslim ingin mengeluarkan dari harta yang lain, itu boleh. Maksudnya kata beliau, ai bi'tibaril qimah. Kita mengambil nilainya. Ya. Saya sudah punya misalnya 40 ekor domba yang saya gembalakan di padang yang mubah. Ya. Maka saya punya kewajiban satu ekor domba. Berapa harganya sekian? Saya bayar saja deh, enggak usah pakai domba. Ah, ini kata beliau, lau akhraja min ghairihi jaza. Kalau seandainya yang dikeluarkan selain daripada harta yang terkena zakat tersebut, itu diperbolehkan. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, kami bujarradi haulanil haul yamlikul fuqara'u minal mali qadral fardi. Sekedar seorang pemilik harta, hartanya haul, yaitu berputar selama satu tahun, maka secara otomatis orang fakir telah memiliki sebagian dari harta tersebut. Tentunya jumlahnya adalah sesuai dengan kadar wajib yang Allah tentukan. Jadi kalau ada seseorang memiliki harta 85 juta atau 100 juta, ketika harta itu sudah satu tahun, secara otomatis di situ ada hak fakir miskin sesuai dengan kadar yang ditentukan syariat 2,5%. Sampai hatta lau malaka mi'atai dirhamin faqat walam yuzakkiha ahwalan lazimahu zakatu lisanatil ula faqat. Bahkan seandainya seseorang hanya memiliki 200 dirham saja, tidak lebih tidak kurang. Dia hanya memiliki 200 dirham saja. Jelas para pemirsa Diaga TV? Dan ingat, dalam nanti akan kita baca penjelasannya, 200 dirham, uang perak, itu adalah nisab dari perak. Jadi kurang dari 200 tidak ada zakat. 200 ke atas ada zakat. Kata beliau, seandainya seseorang memiliki 200 dirham, dan dia tidak menzakati 200 dirham itu selama bertahun-tahun. Seseorang punya 200 dirham. Dia tidak menzakati 200 dirham itu padahal sudah di atas nisab, dan itu nisab minimal 200. Dia tidak zakati bertahun-tahun. Pertanyaannya, apakah dia harus menzakati sesuai dengan jumlah tahunnya atau tidak? Misalnya, 5 tahun yang lalu dia punya 200 dirham. 5 tahun yang lalu dia punya 200 dirham. Dia tidak keluarkan zakatnya. Tahun selanjutnya masih 200, 200, 200, 200. 5 tahun hartanya stabil, 200 dirham misal. Pertanyaannya, berapa yang harus dia zakati? Dikatakan oleh beliau, lazimahu az-zakatu lis-sanatil ula faqat. Dalam kasus ini, dia hanya punya kewajiban mengeluarkan zakat untuk tahun pertama. Artinya dari 5 tahun itu, yang wajib cuma di tahun pertama. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima tidak ada kewajiban. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu jawabannya para pemirsa Niaga TV? Kenapa? Kok dia kan nunggak 5 tahun? Kenapa hanya bayar 1 tahun? Dijawab oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna nisaba naqasa fis sanawati allati taliha. Karena kalau hartanya cuma 200 dirham, ya nisabnya berkurang setiap tahun. Maksudnya, kalau seandainya di tahun pertama itu dikeluarkan, dan di situ yang sudah ada kewajiban zakat, di tahun dia kan 5 tahun tidak bayar zakat, sedangkan jumlah harta dia tetap 200 dirham. Selama 5 tahun. Maka tahun pertama itu yang sudah ada kewajiban zakat. Seandainya kita ambil dari 200 dirham, yaitu 2,5%, maka jumlah harta dia menjadi 195 dirham, keping dirham. Karena kan 2,5%. 200 dirham, ya, kalau kita ambil 2,5%-nya, itu muncul angka 5. 5 itu adalah 2,5% dari 200. Ya, 2,5% dari 200. Otomatis kan, kalau tahun pertama dia sudah ada kewajiban 2,5% atau 5 dirham, maka di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, yang di mana dia tidak bayar zakat, ya memang sudah dianggap di bawah nisab. Ya, sudah. Lain cerita, kalau dia punya uang 300 dirham, tidak bayar selama misalnya sekian tahun, itu mungkin bisa ada pertambahan. Karena kalaupun nanti di tahun pertama berkurang, berkurangnya hanya 5 dirham. Berarti masih di atas nisab. Tahun kedua berkurang lagi 5 dirham. Masih di atas nisab. Sampai tahun kelima masih di atas nisab. Karena di tahun kelima nanti 5 kali 5, 20 dirham, 25 dirham. Sedangkan dia punya 200 dirham misalnya, masih tersisa dia punya 300 dirham, masih tersisa 275 dirham. Jelas atau tidak para pemirsa Niaga TV ya? Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikatakan oleh beliau, walau talafa maluhu kulluhu ba'dal hawli wa qabla tamakuni minal ikhraji saqatatiz zakatu. Apa itu artinya? Kalau seandainya hartanya hilang seluruhnya, dia punya 200 dirham, hilang seluruhnya. Dapat musibah dia dengan kehilangan harta. Padahal sudah haul. wa qabla tamakkuni minal ikhraj, sebelum dia sempat mengeluarkan. Dia tidak lalai, dia ingin mengeluarkan, tapi dikarenakan kondisi tertentu yang memang alamiah sehingga dia belum sempat mengeluarkannya. Dalam kasus ini saqatati az-zakatu, gugurlah kewajiban dia mengeluarkan zakat. Profesor Dr. Mustofadi berkata li adami taqsirihi, karena kalau dalam kasus ini tidak ada kelalaian. Wa dhihabul mahal alladhi wajabat fi zakah wa hiya fi dhamnihi, ya. Dan apa namanya? Harta itu hilang, ya, pergi, ya, oleh karenanya tidak ada kewajiban dalam kasus ini. Fa in talafa ba'duhu, apabila yang hilang bukan keseluruhan tapi sebagiannya, bihaitsu naqasa 'anil nisabi, yang mana menyebabkan berkurangnya nisab, lazimahu biqistil baqi, maka dia tetap wajib atas yang tersisa di tangannya, wasaqata biqistit talib, dan gugur kewajiban zakat dari harta yang hilang. Misalnya kata beliau, contohnya kata beliau, kalau yamliku mi'atain, ini kan kasusnya begini para pemirsa Niaga TV, sudah haul, harta sudah di atas nisab, lalu sudah haul, dia belum sempat mengeluarkan, hilang, dicuri atau apa, maka gugur kewajiban. Lalu bagaimana kalau yang hilang sebagian? Sudah nisab, sudah haul, hilang sebagian. Profesor Dr. Mustofadi berkata, kalau kana yamliku mi'atain, misalnya dia punya 200 dirham. Kewajiban yang ada di dalamnya 2,5%. Maka seandainya yang hilang adalah 100, yang tersisa adalah 100 juga, karena kan 200 hilang 100, yang tersisa 100 juga. Saqata isnani wa nisf anil mi'ah at-talifah, ya, maka hilanglah 2,5% dari yang hilang, dan tetap ada 2,5% dari 100 yang tersisa. Artinya seharusnya kan dia mengeluarkan, kalau enggak hilang, dia ini sudah haul, sudah nisab. Dalam kondisi sudah haul, sudah nisab, hilang 100. Dicuri, alamiah, artinya enggak ada rekayasa, dicuri. Kalau seandainya harta itu ada, maka 2,5% dari 200 keping dirham. Maka muncul angka 5. Muncul angka 5. Tetapi hilang setengah. Makanya tinggal setengahnya kewajiban dia. Yang tadinya harusnya dia mengeluarkan 5 dirham misalnya, jadi hanya mengeluarkan 2,5 dirham. Lalu para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa in talafa maluhu kulluhu aw ba'duhu ba'dal hawli wat tamakkun lazimahu az-zakatul baqi wat talif. Seandainya hilang hartanya keseluruhan atau hilang sebagian, ba'dal haul, setelah haul sudah 1 tahun, wa ba'dat tamakkun, dan dia sudah bisa mengeluarkannya lapang, tapi dia tunda, sengaja dia tunda, lazimahu az-zakatul baqi, harta yang tersisa kan sebagian dicuri, yang tersisa tetap wajib zakat, ya. Wa talib, yang hilang pun dikeluarkan zakatnya. Karena Anda lalai. Ya, karena Anda lalai. Dikatakan di sini, litaqsirihi, karena dia muqassir, dia lalai. Fi adami ikhraji ma wajaba alaihi wa qad tamakkana min ikhrajihi. Karena dia lalai, dia tidak segera mengeluarkan, padahal sudah wajib atas dia, dan dia sudah sempat memiliki keluangan waktu untuk mengeluarkannya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ada beberapa poin tapi waktunya sepertinya tidak mencukupi. Insya Allah kita kembali lagi di kesempatan yang kedua, jangan kemana-mana.

Itu saja. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya dalam Al-Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Ya, di waktu sahar mereka beristighfar. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan waktu sahar adalah waktu di sepertiga malam yang terakhir. Ya, waktu di sepertiga malam yang terakhir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka beristighfar. Dan ini perintah sekaligus bukan hanya kabar bahwa orang yang beriman itu beristighfar di waktu sahar, tetapi di dalamnya sekaligus ada pensyariatan, ada semacam perintah untuk kita semua agar kita pun beristighfar di sepertiga malam yang terakhir. Tentunya istighfar ini menjadi ibadah tambahan selain daripada kita melaksanakan sholat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam itu bertahajudlah kalian sebagai nafilah. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bukan hanya sholat, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, tambahkan juga dengan membaca Al-Quran. Dan di ayat yang lain Allah tambahkan bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Dan di dalam hadis ditambahkan, inna rabbakum yanzilu ila samaid dunia fi thuluthil akhiri minal lail. Jadi empat. Yang pertama sholat. Yang kedua adalah membaca Al-Quran atau istighfar kalau kita urutkan. Lalu kita baca Quran, lalu kita berdoa. Karena di sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ali. Haram menggambar makhluk yang bernyawa. Baik. Maksudnya di sini terbayang enggak? Kalau enggak ada bayangan, enggak apa-apa. Dalam arti kata, kalau patung haram, cuman kalau lukisan enggak apa-apa menurut iman yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Bapak sedang membaca buku ya, atau bagaimana? Ini kata Ustaz. Oh. Ustaz tidak menyebutkan dalil. Hanya klaim saja begitu. Iya, katanya plan-plannya gitu. Jadi menurut Pak Ustaz gimana? Baik. Saya bisa jadi panduan hidup kita Pak Ustaz. Baik, Bapak. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bissawab ya. Kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, kita tidak mendapatkan penjelasan seperti itu. Ya, karena hadis-hadisnya pun jelas ya, hadis-hadisnya sudah sering kita bacakan, dan Pak Ali sudah bertanya juga lebih dari satu kali bahwa Nabi mengancam orang-orang yang membuat gambar makhluk yang bernyawa dengan ancaman yang keras. Kita ambil contoh misalnya Imam Nawawi ya. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata. Apa kata Imam An-Nawawi? Imam Nawawi tentunya ulama besar di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah? Teman-teman kami, yaitu ashab, teman-teman kami, ulama mazhab Syafi'i, dan selain mereka berkata bahwa menggambar makhluk yang bernyawa hukumnya haram. Dengan sebenar-benarnya keharaman. Ya. Artinya jangan sampai ada pemahaman ini haramnya yang bersifat makruh. Kata Imam Nawawi, haram dengan sebenar-benarnya keharaman. Ini termasuk dosa besar karena mendapatkan ancaman yang keras. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, diperintahkan untuk menghidupkan, bahkan digunakan kalimat asyaddun nasi azaban, manusia yang paling berat azabnya. Apakah orang yang membuat gambar bertujuan merendahkannya atau selainnya, perbuatannya tetap dihukumi haram apapun keadaannya. Sebab perbuatan demikian menandingi ciptaan Allah. Allah Al-Musawwir, ya, yang maha membentuk rupa, dan Allah tidak mengizinkan hambanya membuat seperti yang Allah buat. Apakah gambar itu, kata Imam Nawawi, apakah gambar itu dibuat di kain, di baju, di hamparan, permadani, dirham, dinar, tembok, dinding, dan selainnya. Lalu Imam Nawawi berkata, adapun menggambar pohon, pelana unta, dan lainnya tidak mengandung gambar makhluk bernyawa, tidaklah diharamkan. Ini jelas sekali ya. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Ya. Baik, lalu beliau menyinggung tentang masalah, dan ini panjang, ini ada dalam kitab Imam Nawawi menyebutkan perkataan ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya, jadi Pak Ali bisa nanti dilihat Syarah Sahih Muslim, dan saya rasa Imam Nawawi sudah lebih dari cukup mewakili pendapat Imam Asy-Syafi'i. Di kita mayoritas mazhab Syafi'i, dan yang saya tahu di mazhab yang lain pun sama Pak Ali, ya, pendapatnya sama. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Salah zakat itu tadi Ustaz ya. Baik. Mal ya. Anak kan punya usaha itu Ustaz. Setiap di bulan Ramadan kan dikeluarkan. Baik. Nah, dari almarhum suami Ana dulu Ustaz, zakatnya dikirim ke beliau kan orang Bandung Ustaz. Sedangkan kami di Aceh. Jadi setiap tahunnya dikirim ke Bandung. Terus beliau di sana maksudnya lebih banyak yang berhak gitu Ustaz. Baik. Nah, kalau di Aceh mungkin agak ini ya, susah Ustaz nyari yang betul-betul ini gitu. Nah, apa boleh Ustaz seperti itu? Baik. Ya. Nah, yang kedua Ustaz, anak mau nanya masalah sedekah nih Ustaz. Masalah sedekah subuh. Anak kan setiap sebelum sholat subuh itu maksudnya mengeluarkan, oh ini untuk sedekah hari ini. Tapi anak nggak langsung menyerahkan Ustaz, karena kan anak nunggu sholat dulu tuh, sholat suruh. Terus kayak gini, anak kajian dulu sama Ustaz, jam 8-an selesai, anak baru keluar memberikan. Nah, itu masih termasuk apa sedekah di waktu subuh Ustaz. Baik. Iya, itu aja Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu bisawab ya, barakallahu fik Ibu penanya di Aceh. Yang pertama, hukum zakat itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa zakat itu adalah tu'khad min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu adalah sesuatu yang tu'khad, diambil dari orang-orang yang kaya, wa turad kemudian disalurkan kepada orang-orang yang fakir. Itu zakat Ibu. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya untuk disalurkan kepada orang-orang yang fakir. Yang digarisbawahi oleh para ulama adalah kalimat agniyaihim. Sebagian ulama mengartikan yang dimaksud dengan agniyaihim ay agniya'u fil balad. Ya, diambil harta itu dari orang kaya yang ada di negeri tersebut. Ya, di antara kaum muslimin yang ada di negeri tersebut dan dikembalikan kepada orang fakir yang ada di negeri tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang paling utama adalah mengambil zakat dari satu negeri, ya misalnya di Aceh, kembalikan ke masyarakat di Aceh juga. Itu yang paling utama. Tetapi kalau ada kemaslahatan tertentu, ya kita alihkan ke daerah yang lain. Ya, dikarenakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang pertimbangan ini memang pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya misalnya kaitan dengan akan lebih bermanfaat di daerah yang lain karena di sana lebih membutuhkan. Kalau di tempat kita lihat alhamdulillah rata-rata sudah cukup ya, tapi di tempat lain lebih membutuhkan, maka itu tidak masalah ya, selama yang disalurkan itu memang benar-benar mustahik kok, yaitu orang-orang yang mustahik. Apalagi kalau yang disalurkan itu ada kaitan dengan keluarga atau saudara, tentunya mereka lebih utama. Kata Nabi, pahalanya menjadi dua, pahala sedekah dan pahala silah. yaitu silaturahmi. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, ibu sudah berniat sedekah di pagi hari. Hanya saja ibu tunda penyalurannya karena ada kaitan dengan rutinitas seperti sholat subuh, zikir, ikut pengajian, lalu baru setelah itu ibu salurkan. Apakah boleh? Gak ada masalah ya. Kalau menurut saya gak ada masalah. Ya, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun, yang satu berkata Allahumma a'ti munfiqan salafan, yang lain berkata Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah itu ganti yang lebih banyak, dan berikanlah kepada orang yang tidak mau bersedekah itu kehilangan harta. Ya, jadi silakan ibu tunda sampai selesai pengajian kita ini misalnya, baru ibu sedekah, enggak ada masalah. Allah alam bisa. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Ada pertanyaan. Baik. Masalah azan subuh dua kali. Baik. Masalah azan subuh dua kali. Baik, silakan Bapak. Ada yang menyebutkan salat qariyun dan nau di azan pertama. Ada yang menyebutkan salat qariyun dan nau di azan kedua. Mana yang sunnah di antara dua macam ini, Pak? Baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih suap ya. Yang pertama, masalah azan dua kali di waktu subuh, itulah yang ada di zaman Nabi. Ya, itulah yang ada di zaman Nabi. Ya, dalam hadisnya Nabi berkata, Inna bilala yu'adzinu billayli fakulu washrabu hat yu'adzinu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di waktu malam, kata Nabi. Maka makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan azan Abdullah ibni Ummi Maktum. Jadi azan itu dilakukan dua kali di waktu subuh. Yang pertama adalah azannya Bilal, ya, dan yang kedua adalah azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Adapun terkait dengan pertanyaan Bapak, apakah itu dikumandangkan di azan pertama ataukah dikumandangkan di azan yang kedua? Ya, kalau kita lihat penjelasan para ulama, ya, disebutkan bahwasannya ada beberapa riwayat yang menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kalimat as-salatu khairum minan naum itu dibaca di azan yang pertama. Ada beberapa riwayat. Semisal Pak, riwayatnya ya. Dikatakan di sini, warada at-taswibu fi adhanil fajri fi adadin minal ahadisi sahihati wa qad dhukiru ba'duha fi taswibil adhanil awal mujmalan. Ya, bahwa disebutkan dalam beberapa riwayat itu dibaca di azan yang pertama, tapi penyebutannya secara global tanpa menjelaskan apa itu azan yang pertama. Misalnya ada hadis yang berbunyi begini dari Abi Mahzurah radhiyallahu ta'ala an, Abi Mahzurah muazzin di kota Mekah, kuntu uazzinu li Rasulillah SAW wa kuntu akulu fi adhanil fajr al awal, dan aku mengucapkan di azan fajar yang pertama, hayya alal falah, lalu as-salatu khairum minan naum. Azan pertama, ya, kata Abi Mahzurah. Ya, ini sahabat Nabi yang ditunjuk mengumandangkan azan di kota Mekah. Beliau katakan, aku mengumandangkan as-salatu khairum minan naum di azan pertama. Habis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam riwayat yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kana fil adzanil awal ba'dal falah as-salatu khairum minan naum." Di zaman Nabi, setelah ucapan hayya 'alal falah di azan yang pertama, diucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Ya, Syekh Albani berkata sanadnya hasan, ya, juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab At-Talhis. Dan ada beberapa riwayat yang lain, ya, yang mengatakan bahwasanya itu dikumandangkan di azan yang pertama. Itu pendapat yang pertama. Tetapi sebagian ulama berpendapat itu dikumandangkan di azan yang kedua. Artinya terjadi khilaf. Itu yang tadi kita sebutkan dalil yang mengatakan diucapkan di azan yang pertama. Tapi sebagian ulama berpendapat justru di azan kedua. Mana dalilnya? Dikatakan di sini, wassahih, pendapat yang lebih kuat, annahu yakunu fil adhani alladhi yakunu ba'da dukhuli waqti shalah. Pendapat yang lebih kuat bahwa as-salatu khairu minan naum, atau biasa disebut dengan at-taswib, kalimat taswib dibaca di azan kedua, kata beliau. Adapun dalilnya bahwa lafzatul awal, yang dimaksud dengan awal itu bukan awal azan pertama, azan kedua, tetapi azan dan iqamah. Rasulullah berkata, bainal adhanain, di antara dua azan. Apa itu dua azan? Azan dan iqamah. Nabi berkata, bainal adhanaini as-salah, di antara dua azan salat. Bukan azan pertama, azan kedua, tapi azan dan iqamah. Ini menurut pendapat yang kedua. Ya. Disebutkan, begitupun dalam Sahih Muslim dikatakan, وَذَلِكَ فِي مَحَدَّسَتْهُ أَيْشَهْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ صَلَاتِ رَسُولُ اللَّهُ صَلَىٰهُ سَلَمْ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلُ اللَّيْلِ وَيُحِي آخِرَهُ سُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ أَهْلِي قَضَ حَاجَتَهُ سُمَّ يَنَامْ فَإِذَا كَانَ إِنْدَ نِدَاءِ الْأَوَّلْ قَدْ وَثَبَّ فَأَفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّعُ عُدُوَ الرَّجُلِ الصَّلَةُ سُمَّ صَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ. Yang disebutkan di sini bahwa Aisyah bercerita, Nabi kalau sudah mendengar as-salatu khairu minan naum, beliau berwudu dan salat fajar. Artinya ya berarti itu dibaca di azan yang kedua. Ya, jadi kalimat awal diartikan oleh para ulama itu bukan awal dalam arti azan pertama. Karena memang saat itu belum masuk waktu subuh. Ya, tetapi yang dimaksud dengan azan pertama adalah azan, azan kedua maksudnya adalah iqamah. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya enggak jauh dari masjid. Untuk sholat sunnat rawatib, ba'diyah lebih baik dikerjakan di masjid atau di rumah? Tidak ada perdebatan para ulama bahwa sholat sunnah yang utama itu di rumah, ya, dibandingkan di masjid. Sholat sebaik-baik sholat itu di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat yang wajib, maka utamanya adalah di masjid. Allah alam bissawab. Saya memiliki dua pertanyaan. Ketika sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah, apakah perlu membaca doa iftitah? Silahkan, sunnah. Ya, sunnah hukumnya. Apakah benar ketika seorang sedang sakaratul maut, ada sosok yang datang menghampirinya menyerupai ayah ibunya? Yang saya tahu malaikat, ya. Malaikat datang. Ya, malaikat datang untuk menghampiri. Ya, malaikat itu datang. Ya. Tapi kalau ayah dan ibu, saya tidak tahu. Saya baru mendengar ada sosok yang menyerupai ayah dan ibu. Ya, Allah alam bissawab. Saya juga bertanya tentang masalah kemarin. Jika suami saya memberi saya uang nafkah dari hasil jual tembakau, boleh apa enggak saya membelanjakannya? Allah alam bissawab. Ya, bagi suami itu makruh. Kalau dia meyakini itu makruh, ya saya tidak bisa memaksakan beliau, dia, ya, mengambil pendapat yang saya yakini. Misalnya saya yakin itu tidak boleh, haram. Lalu orang lain mengatakan itu makruh. Apakah saya harus memaksa dia meyakini itu haram? Tentunya tidak bisa. Ya, bagi beliau itu bukan sesuatu yang haram, makruh misalnya. Ya, maka hukum asalnya halal. Ya, hukum asalnya adalah halal. Ya, maksudnya boleh. Apalagi tercampur dengan penghasilan yang lain. Ya, apalagi beliau selain nanam tembakau, beliau menanam kacang, menanam padi misalnya, tercampur. Maka Rasul pernah menerima pemberian dari seorang Yahudi, sedangkan Yahudi tercampur hartanya antara yang halal dengan yang haram. Allah alam bisa. Di kampung kami ada adat di mana anak kembar laki-laki dan perempuan membawa jodoh dari lahir. Setelah dewasa mereka dinikahkan. Maksudnya apa ini? Di kampung kami ada adat di mana anak kembar laki-laki dan perempuan membawa jodoh dan dari lahir. Setelah dewasa mereka dinikahkan. Apakah sah pernikahan seperti itu? Kalau maksudnya kakak beradik ya tidak sah. Tapi kalau maksudnya dengan yang selainnya, ini kembar, ini pun kembar. Dan mereka bukan mahram, artinya mereka halal ya, sah-sah saja. Tapi tidak boleh ada keyakinan bahwa itu akan mendatangkan ini, itu. Ya kalau sekedar mereka saling menyukai, lalu terjadi pernikahan ya, nggak ada masalah, halal. Tapi kalau maksudnya adalah kakak beradik ya, tentunya kakak beradik itu haram untuk saling menikah. Allah alam bisa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Baik. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya setelah pulang haji atau pulang umroh, di tempat saya itu kebanyakan sudah melaksanakan sholat ke masjid. Biasanya langsung pada sholatnya di rumah. Apa ada sunahnya seperti itu Pak Ustaz? Maksudnya langsung sholat di rumah, tapi jadi kebiasaan sholat di rumah atau gimana Pak? Iya, terus berapa hari itu, mungkin ada 2 hari atau 3 hari, mereka murung di rumah saja, gak sholat ke masjid. Isolasi mandiri barangkali bukan. Emang ada tuntunan seperti itu, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, yang... Jadi kalau setelah pulang mamanya haji atau umroh, ya berarti kita waktu ke masjid, ya ke masjid itu. Tidak ada iya. Keringanan, mungkin dia sholat di rumah gitu. Betul, Pak. Di kampung saya itu kalau setelah pulang haji atau umroh, rata-rata mereka sholatnya di rumah berapa hari gitu. Tidak ada Pak, tidak ada ketentuan syariat seperti itu. Makasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tahun 2020-2021 memiliki harta sudah nisab dan hasil yang belum dikeluarkan zakat dan haul yang belum dikeluarkan zakat. Saat ini jika akan membayar zakat, iya 2 tahun dibayarnya. Ya kalau misalnya seperti ini, kecuali kalau kasusnya begini ya, kasusnya dia punya uang nisab. Tahun ini dia punya uang nisab. Tahun depan tetap segitu jumlahnya. Yang mana kalau dikurangi 2,5% itu sudah di bawah nisab, maka dikeluarkan cuma 1 kali. Tapi kalau dia memiliki uang yang di atas nisab, misalnya dia punya uang 100 juta. Kalaupun di tahun pertama yang dia enggak bayar zakat dikurangi 2,5%, yaitu 2.500.000, itu masih 97.500.000. Maka tahun kedua dia mengeluarkan lagi, maka dia jadi 2 kali mengeluarkannya. Kapan mengeluarkannya cuma 1 kali? Kalau dia tidak mengeluarkan zakat padahal masih di atas, sudah di atas nisab, dan dia tetap memiliki harta yang sama dengan sebelumnya. Ya, itu yang tadi kita sebutkan, dia punya 200 dirham. Dia sudah punya kewajiban zakat, tidak dia keluarkan selama 2 tahun, maka yang wajib cuma 1 tahun. Karena kenapa? Ketika dia tidak keluarkan, itu dianya saja yang mengeluarkan. Secara syariat sudah ada di situ kewajiban 2,5%. Kalau 200 dirham dikurangi 2,5%, otomatis tinggal tersisa 195, sudah di bawah nisab. Berarti yang tahun kedua tidak ada zakat sebenarnya. Tapi kalau jauh di atas nisab ya, berapa tahun dia tidak bayar zakat ya, dia tunaikan. Allah alam bisaw. Baik, banyak sekali pertanyaan ini, sedangkan kita sudah di akhir pertanyaan. Coba kita pindah ke pertanyaan yang lain karena terlalu banyak. Apakah salawat Jibril sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salawat Jibril. Bagaimana itu? Tolong dicantumkan nanti teksnya agar kita bisa melihat. Di bulan Rabiul Awal, hari awal, harta saya sudah mencapai haul dan nisab sebagaimana sudah saya bagikan fakir miskin dan sampai hari ini masih ada sisa uang zakat yang belum dibagikan karena belum ketemu sama orang yang mau beri zakat tersebut. Bagaimana hukumnya? Segera ditunaikan. Ya, segera ditunaikan untuk membebaskan kewajiban, tanggungan, beban. Allah alam bissawab. Yang pakai jilbab tergila-gila dengan artis Korea, berani bayar mahal lihat konsernya tadi, apa pengajian di masjid untuk bekal akhirat ditinggalkan? Fenomena apa itu? Ya fenomena akhir zaman, fenomena lemahnya iman ya. Ya, kewajiban kita itu menegaskan pentingnya dakwah, itu menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Apa hukumnya kredit rumah, apakah riba, dan yang kerja di lingkungan bank syariah konvensional apakah kena dosa riba? Ya kalau di bank konvensional jelas terkena riba ya. Adapun di bank-bank syariah, ya mereka berusaha menjalankan hukum-hukum syariat sesuai dengan ijtihadnya Dewan Syariah Nasional. Ya tentunya itu bisa meminimalisir apa namanya, meminimalisir mafsadatnya, kerusakannya. Ya, tapi kalau di bank-bank konvensional yang jelas-jelas riba, ya tentunya itu tidak diperbolehkan. Allah alam bisawab. Pertanyaan terakhir, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu saya sudah di tempat tidur saja. Kalau zikir setelah sholat kita bimbing beliau, tapi katanya kepanjangan. Jadi zikir yang mana saja yang Ustadz yang kita bisa bimbing untuk ibu? Istighfar ya, yang mudah-mudah saja istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram ya. Lalu kalau baca, kalau beliau sanggup subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, setelah itu ditutup dengan ayat kursi, itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Allah alam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.